Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya dengan kenikmatan Allah semata, hanya dengan karunia dan keutamaannya kita mendapati musim-musim fadilah, hari-hari besar yang memiliki keutamaan yang begitu banyak dan agung. Di akhir-akhir hari dari 10 pertama Dzulhijjah ini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Quranul Karim, wasyafi wal watar, demi yang genap, demi yang ganjil. Banyak dari mufasirin menafsirkan yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Tidaklah Allah bersumpah dengannya kecuali tentunya karena keutamaannya yang begitu besar. Di dalam Kitabun Nuzul karya Imam Daruqutni, Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengatakan, ni'mal yaum yaumu yanzilullahu fihi ila sama'id dunya. Sebaik-baik hari adalah hari di mana Allah turun ke langit dunia. Qalu ya ummul mukminin, wa ayyu yaumin hu? Mereka bertanya, wahai ummul mukminin, hari apakah gerangan Allah turun ke langit dunia? Qalat yaumu Arafah. Jawab Ummu Salamah, itu adalah hari Arafah. Demikian pula di dalam riwayat Bazzar dan Tabrani dari hadis Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, ma yura yaumun aktsaru atiqan wala atiqatan min yaumi Arafah wala yaghfirullahu fihi limukhtal. Tiada hari di mana Allah terbanyak memerdekakan hambanya dari api neraka. Allah bebaskan mereka dari azab siksaan neraka. Tiada hari yang lebih banyak Allah merdekakan mereka dari hari dibanding hari Arafah. Artinya, di hari Arafah itulah 9 Dzulhijjah, hari agung, hari besar, hari di mana terbanyak Allah subhanahu wa ta'ala al-karim al-mannan ar-rahman ar-rahim al-ghafur memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, beberapa amalan menjadi asbab penting. Kiranya seorang hamba dengan asbab itu termasuk yang Allah merdekakan dari api neraka. Yang pertama di Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, saum siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira satanatal ladzi qablah wa sanatal ladzi ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah dengannya menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Siam junnah. Puasa itu seperti yang Rasulullah sebutkan, tameng. Tameng, perisai yang melindungi dirimu dari api neraka. Oleh karenanya disunahkan sangat untuk puasa di hari Arafah, sehingga dengannya Allah akan merdekakan dirimu, ya Abdullah, dari api neraka. Sebab yang kedua adalah memperbanyak kalimatus syahadah, memperbanyak ucapan kalimatut tauhid di hari Arafah itu. Di dalam Tirmidzi Rasulullah SAW sebutkan, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ucapan yang terbaik yang aku ucapkan, begitu pula yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku, adalah ucapan tauhid, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dia yang esa satu-satunya, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya segala kekuasaan, walahul hamdu, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Disebut itu doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena doa mencakup salah satu dari tiga. Yang pertama adalah pujian. Dengan seorang hamba memuji-muji Allah, berarti dia telah berdoa dan meminta kepadanya. Engkau mengatakan ya Ghafur, berarti engkau memuji Allah sebagai maha pengampun. Otomatis maknanya engkau meminta kepada Allah ampunan darinya. Engkau mengucapkan ya Razzaq, engkau puji Allah sebagai yang maha memberi rizki, berarti engkau meminta rizki kepadanya. Yang kedua adalah dengan engkau mengakui dosa dan kemaksiatan yang engkau perbuat. Ya Allah, ampuni aku telah melakukan ini dan itu, menyesal dan meminta ampunan kepada Allah. Yang ketiga, meminta dan memohon sesuatu yang dia inginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hendaknya seorang hamba memperbanyak doa, utamanya doa ampunan, memohon ampunan kepada Allah, memohon maghfirah darinya, banyak-banyak meminta kepada Allah agar dirinya, keluarganya, kedua orang tua dan anak istrinya dijadikan termasuk yang Allah merdekakan dari api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari athar Ali radhiyallahu taala anhu, laisa fil ardi yaumun illa lillahi fihi utaqa'u minan nar, wa laisa yaumun aktsaru fihi itqan lirriqabi min yaumi Arafah. Tiada hari di muka bumi ini yang terbanyak pada hari itu Allah merdekakan hambanya, Allah bebaskan dari api neraka, yang melebihi hari Arafah. Di hari Arafah itulah, di tanggal 9 Dzulhijjah, hari terbanyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Demikian kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perbanyak memohon kepada Allah untuk diri kita dan keluarga masing-masing Allah jadikan dari utaqa minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Allahumma ghafir lana, atau lafad-lafad yang semakna dengan itu. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika di khutbah pertama telah kita sampaikan beberapa sebab penting di dalam sunnah, sekiranya dengan itu besar harapan seorang hamba diampuni oleh Allah, dibebaskan dari api neraka, utamanya di hari Arafah, maka di sisi lain pula hendaknya masing-masing dari kita lebih berhati-hati dari segala macam dosa dan maksiat, karena kemaksiatan, dosa bisa menghalangi ampunan Allah untuk seorang hamba. Oleh karena itu di dalam riwayat Bazzar dan Tabrani dari riwayat Jabir, Rasulullah sebutkan, ma yura yaumun aktsara atiqan wala atiqatan min yaumi Arafah la yaghfirullahu fihi limukhtal. Tiada hari yang terbanyak Allah merdekakan hambanya laki maupun wanita dari api neraka dari hari Arafah. Hari Arafah hari terbanyak Allah merdekakan mereka dari api neraka. Namun di hari itu Allah tidak akan ampuni seorang yang mukhtal, seorang yang sombong, seorang hamba yang congkak, merasa dirinya lebih dari yang lain, menganggap sepele dan rendah selain dirinya. Allah sebutkan dalam ayat, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak cinta kepada setiap orang yang membanggakan dirinya sendiri, lagi dia bangga sombong dengan yang ada pada dirinya. Termasuk dari bentuk kesombongan adalah yang Rasulullah sebutkan di Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, innallaha la yanduru man jarra thawbahu khuyala'a, Allah tidak akan melihat seorang hamba yang pakaiannya dia tarik karena kesombongan, dia biarkan pakaiannya melebihi dari mata kakinya. Tentu ini yang dimaksud bagi kaum lelaki. Ketika itu ada padanya, bersegeralah bertobat dan beristighfar kepada Allah agar dirimu tidak termasuk yang diharamkan dari ampunan Allah, padahal di hari itu terbanyak Allah mengampuni dan memerdekakan hambanya dari api neraka. Banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah kita berdoa dan berharap kebaikan kepada Allah, karena Rabb kita Ghafur Rahim, Rabb kita Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibnul Mubarak rahimahullah menyebutkan, aku mendatangi Imam Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullah di siang Arafah 9 Dzulhijjah. Aku dapati beliau dalam keadaan duduk di atas kedua lututnya sambil beliau menangis. Aku melihat, maka aku pun mendekat dan bertanya kepada beliau, wahai Imam, siapakah yang paling buruk, yang paling jelek kondisinya di saat ini, hari Arafah? Jawab beliau, orang yang menyangka bahwa Rabbnya tidak akan mengampuni dirinya. Dialah hamba terburuk, menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dirinya, padahal Allah Maha Pengampun. Terlebih hari itu hari besar, hari agung, terbanyak Allah ampuni dan Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Diriwayatkan pula dari Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, saat beliau melihat orang pada berdoa di hari Arafah, orang banyak beristighfar di hari Arafah, maka Fudail sampaikan kepada murid-muridnya atau para sahabatnya, menurut kalian, jika orang-orang seperti ini berpenampilan seperti orang miskin, berharap sangat untuk mendapat apa yang dia inginkan. Jika dia datang kepada manusia menginginkan satu danik adalah 1/6 dirham. Ya, uang yang sangat kecil, taruhlah mungkin di zaman kita 500 rupiah kah. Seandainya mereka datang kepada seorang dengan melas, dengan wajah penuh kasihan, berharap sangat untuk mendapat hanya 500 rupiah, sekiranya adakah orang menolak dan tidak memberi dia? Jawab mereka, tentu tidak. Orang akan iba, orang akan kasihan dan pasti memberinya nilai yang sangat kecil itu. Kata Imam Fudail Ibn Iyad, demi Allah, sungguh bagi Allah ampunannya bagi hambanya terlebih di hari Arafah lebih mudah dari sekedar satu danik dari uang yang sekecil itu. Berharaplah kebaikan, memintalah ampunan, beristighfar dan memohon kepada Allah agar dijadikan dari orang-orang yang ia merdekakan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, i'anah dan hidayah kepada kita semua untuk memanfaatkan hari-hari terakhir yang di penghujung di hadapan kita, Arafah 9 Dzulhijjah. Waffaqakumullah wa iyana lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.